Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa mabad. Siapa yang siap jawab? Ayo, tunjuk tangan. Bismillah. Enggak diomelin kok, tenang aja. Ayo. Masih nunggu sukarelawan ini. Masya Allah. Orang Indonesia malu-malu kalau ditanya. Kalau gitu, ana tunjuk ya. Selain santri, insyaallah. Selamat santri. Itu yang kacamata yang anu meja. Nah. Siapa namanya? Ahmad, hayakallah ya Ahmad. Mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukur? Mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukur? Alhamdu lebih umum. Alhamdulillah atau syukur? Coba lihat lagi. Salah baca kali. Mana yang lebih umum, alhamdu atau asyukur? Enggak tahu. Baik. Siapa mau jawab? Hendak yang murad. Asyukru lebih umum daripada alhamdu dari sisi anwa, yaitu bagian-bagian alat yang kita gunakan untuk bersyukur. Dan alhamdu lebih umum daripada asyukur dari sisi sebab. Ya. Asyukru lebih umum dari sisi alat yang digunakan, karena kita bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dan dengan al-jawarih, anggota badan kita. Bersyukur dengan hati i'tirafan, mengakui bahwasanya seluruh kenikmatan adalah dari Allah. Bersyukur dengan lisan, yaitu salah satunya dengan alhamd. Ya, mengucapkan alhamdulillah, itu bentuk syukur juga. Ya. Dan yang ketiga adalah bersyukur dengan anggota badan, yaitu dengan menggunakan kenikmatan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu lebih umum daripada asyukur dari sisi sebab. Karena alhamd ada dua sebab. Sebab yang pertama karena al-mahasin, yaitu kebaikan-kebaikan yang ada pada al-mahmud yang dipuji. Ya. Dan al-ihsan, karena yang dipuji itu memberikan kebaikan kepada al-hamid yang memuji. Ya. Adapun asyukru cuma satu sebab, yaitu sebagai bentuk balasan dari al-ihsan. Hayatumullah barakallahu fi ahsanta. Qala al-muallifu satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Tinggal tujuh setengah halaman atau lembar lagi. Kalau di jadwalnya ba'dal isya sampai selesai. Nah, ini selesainya ini selesai kitab apa selesai kita sudah semuanya. Qala rahimahullah wa amma qauluhu lillahi rabbil alamin. Fallahu alamun ala rabbina tabaraka wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala di situ, kalau di sini tulis tabaraka ala wa ta'ala. Allah adalah nama Rabb kita, tabaraka wa ta'ala. Ya, ini nama. Allah adalah nama dari Rabb kita. Ya, kalau dalam ilmu nahwu disebut a'raful ma'arif. Ya, isim yang paling ma'rifat. Itu nama Allah, Allah. Lafzul jalalah Allah. Wa ma'nal ilah ay al-ma'bud. Ya, itu Allah makna dari al-ilah, yaitu al-ma'bud. Ya. Liqaulihi ta'ala wa huwallahu fis samawati wa fil ardi wa fil ard. Ay al-ma'bud fis samawati wal ma'bud fil ard. Dan dialah Allah fis samawati wa fil ard. Di langit-langit dan bumi, yaitu dialah al-ma'bud. Ya, yang diibadahi, yang disembah. Di langit dan disembah di bumi. Ya. Maksudnya penduduk bumi menyembah Allah, penduduk langit dari para kalangan para malaikat mereka beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahman abda. Al-ayat. Tidaklah setiap yang ada di langit dan di bumi kecuali ya atir rahman abda. Mereka datang kepada Allah sebagai hamba. Wa ammar rabbu fa ma'nahu al-malik al-mutasarrif. Adapun ar-rab maknanya adalah al-malik, penguasa, raja, al-mutasarrif, pengendali. Ya, pengatur. Ya. Dan disebutkan pada mana nama Allah ar-rab terkandung makna al-khalq wal milk al-mulk wa tadbir. Ya, terkandung makna al-khalq penciptaan, penguasaan, bahwasanya Allah yang maha menguasai, dan at-tadbir pengaturan, bahwasanya tidak ada yang mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal alamin fahuwa ismun likulli ma siwallahi tabaraka wa ta'ala. Adalah nama untuk setiap apa saja selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakullu ma siwahu min malakin wa nabiyin wa insiyin wa jinniyin wa ghairi dalika marbubun makhurun yutasarraf fih. Fakirun muhtaju kulluhum samiduna ila wahidin. La syarika lahu fi dalika wa huwal ghaniyyu as-samadu. Ya. Maka selain Allah, apakah malaikat, nabi, ins, manusia, jin dan selainnya marbub. Ya, diciptakan, dikuasai, diatur. Ya. Makhur yutasarraf fi. Sama maknanya, dikuasai, diatur, dikendalikan. Fakir. Semuanya fakir, muhtaj, kulluhum. semuanya butuh. Samiduna ila wahid, bersandar kepada Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Fidzalika, ya, pada perkara ini. Wa huwal ghani, dan Allah Subhanahu wa taala al-ghani, ya, yang maha kaya, yang tidak membutuhkan hamba-hambanya, tidak membutuhkan makhluk. Ya, Allah sama sekali tidak membutuhkan makhluk. Allah tidak membutuhkan ibadah kita. Allah tidak membutuhkan arsy-Nya. Allah tidak membutuhkan surga, tidak membutuhkan neraka, tidak membutuhkan ibadah kita, tidak butuh pada kita. Tapi seluruh makhluk, ya, manusia, jin, malaikat, arsy-Nya Allah dan lain sebagainya, dari makhluk-makhluk Allah, semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Samidun, ya, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menyandarkan dirinya kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib as-samad tadi, makna samad juga. Wa dzakara ba'da dzalika maliki yaumiddin. Wa qira'atin ukhra, wa fi qira'atin ukhra maliki yaumiddin. Ya, bika mimnya tidak dipanjangkan. Fadzakara fi awwali hadhihi surah allati hiya awwalul mushaf al-uluhiyah ar-rububiyah wal mulk. Ya. Di surah Al-Fatihah yang merupakan awal surat di dalam mushaf. Ya, kita buka mushaf kita dimulai dengan Al-Fatihah. Allah Subhanahu wa taala mulai Al-Fatihah dengan apa? Al-Uluhiyah, Ar-Rububiyah dan Al-Mulk. Al-Uluhiyah dari Alhamdulillah. Ar-Rububiyah Rabbil Alamin. Al-Mulk Malik Yaumiddin. Ya. Kama dzakarahu fi akhir suratin fil mushaf. Sebagaimana ini juga disebutkan pada surat terakhir, yaitu surat An-Nas yang ada di dalam mushaf kita. Qul a'udzu birabbin nas. A'udzu, ya, tadi isti'adzah, aku berlindung kepada Rabbin nas, Rabb-nya manusia. Malikin nas, penguasa manusia. Ilahin nas. Ya, sama. Ya. Fahadihi taib. Kama dzakarahu fi akhir suratin fil mushaf qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Ya, kira-kira kalau ada kesamaan seperti ini kebetulan atau memang ya demikian itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada maksud dari Allah Subhanahu wa taala, ada hikmah di situ. Ya, fahadihi thalathatu awsafin li rabbina tabaraka wa ta'ala dzakaraha majmu'atan fi mawdhi'in wahid fi awwalil qur'an thumma dzakaraha majmu'atan fi mawdhi'in wahid fi akhiri ma yatruku sam'aka minal qur'an. Maka tiga sifat ini, ar-rububiyah, al-uluhiyah, al-mulk. Ya. Kembali kepada apa? Kembali kepada tiga macam tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Ya. Bagaimana bilang seperti ini ijtihad? Mungkin masalah istilah penamaan. Di situ ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid al-asma wa sifat. Itu memang ijtihad dari sisi penamaan. Sebagian ulama membagi menjadi tauhid al-ilmi, tauhid al-amali. Ya, tauhid al-ilmi ar-rububiyah dan al-asma wa sifat, tauhid amali adalah tauhid uluhiyah. Tapi hakikatnya sama. Hakikat yang ada dalam Al-Qur'an, dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Di situ ada rububiyahnya Allah, ada asma wa sifat, ada uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam banyak ayat Paling gampang kalau kita mau nyari di awal surat atau di awal mushaf, di akhir mushaf. Ya. Baik. Fayambagi. Baik. Fahadihi, dan ini adalah tiga sifat untuk Rabb kita tabaraka wa ta'ala. Allah sebutkan majmu'atan, semuanya pada satu tempat, pada awal surat, pada awal Quran. Kemudian disebutkan juga semuanya pada satu tempat pada akhir ma yatruku sama'aka minal Quran, yaitu pada akhir surat, yaitu surat An-Nas. Fayan bagi liman nasaha nafsahu an ya'taniya bihadihi al-mawadhi wa yabdula juhdahu fil bahthi anha wa ya'lam annal alim al-khabir lam yajma' bainahuma fi awalil Qur'an thumma fi akhiril Qur'an illa lima ya'lamu min siddatil hajat min siddati hajatil ibadi ila ma'rifatiha. Ya, maka sepantasnya liman nasaha nafsahu, bagi seorang yang nasaha nafsahu, menasihati dirinya, ya, ingin memperbaiki dirinya untuk memperhatikan tempat-tempat ini, untuk mencurahkan kemampuannya untuk membahas perkara ini, dan untuk dia mengetahui bahwasanya al-alim, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui, al-khabir, ya, sama al-alim, al-khabir, maha mengetahui, tapi al-khabir ini lebih kepada hal-hal yang lebih detail. Tidaklah mengumpulkan keduanya, ya, atau semuanya fi awalil Quran, pada awal Quran, yaitu tiga sifat tadi, dan di akhir Quran, kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui besarnya kebutuhan dari hamba-hamba ini untuk mengetahui maknanya. Wa ma'rifatil farqi baina hadhihi sifat. Ya, dan untuk mengetahui apa perbedaan dari sifat-sifat ini. Fa kullu sifatin laha ma'nan ghairu ma'na as-sifatil ukhra. Setiap sifat memiliki makna selain makna dari sifat yang lain. Ya, uluhiyah, rububiyah, al-mulk. Ya, al-mulk wakilin al-asma wa sifat. Ya, beda. Beda bahwasanya Allah memiliki nama-nama, memiliki sifat-sifat yang wajib kita imani, wajib kita tetapkan sebagaimana ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Rasul-Nya. Ya. Kemudian kita tanzih, mensucikan, ya, menafikan apa yang dinafikan Allah, apa yang dinafikan oleh Rasul-Nya. Ya, dari sifat-sifat kekurangan. Ya. Begitu juga al-uluhiyah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat uluhiyah yang berhak untuk diibadahi. Ya, rububiyah, memiliki sifat rububiyah. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta, menguasai, dan mengatur alam semesta ini. Pelajari ini ya, dasar semuanya. Dasar dari tauhid. Ya. Dan status sifat ini berbeda dengan sifat yang lain. Ya. Kama yuqalu Muhammadun Rasulullah wa khatamun nabiyyin wa sayyid waladi Adam. Ini semuanya sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah. Ya, Muhammad adalah Rasulullah. Khatamun nabiyyin, makna Rasulullah dengan makna khatamun nabiyyin berbeda. Makna sayyid waladi Adam juga berbeda. Tapi semuanya sifat untuk satu orang, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebenarnya kalau mau kita bahas sedikit, ini ada bantahan terhadap mereka al-Mu'tazilah, ya, dan mereka al-Mu'attilah secara umum. Ya, di antara subhat mereka tidak mau menetapkan sifat bagi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala adalah kalau kita menetapkan sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, ini berbeda nanti sifat, ya, kalau Allah Sami al-Basir memiliki sifat, nanti intinya, apa namanya, ini menunjuk kepada kembali kepada zat yang berbeda. Dari mana seperti itu? Ya. Sifat boleh berbeda, tapi zat yang memiliki sifat itu bisa. Ya. Manusia saja memiliki sifat yang bermacam-macam. Makhluk. Ya. Lalu bagaimana kita mau katakan kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sifatnya beda berarti zatnya berbeda? Ini ya alasan aneh bagi Mu'tazilah untuk menolak sifat dari sifat-sifat Allah. Baik. Faqulu wasfin laha ma'nan ghairu ma'nal wasfil akhar. Setiap sifat memiliki ya makna yang berbeda dengan sifat yang lainnya, tetapi kembali kepada zat yang sama. Kembali kepada zat yang sama. Ya. Baik. Idza arafta anna ma'na Allah anna ma'na Allahi huwal ilahu wa arafta annal ilaha huwal ma'budu. Sekarang ya, kalau engkau sudah mengetahui sekarang makna Allah adalah al-ilah. Ya, al-ma'bud yang diibadahi. Ya. Summa da'autallaha au dabahta lahu au nadarta lahu faqad arafta annahu Allah. Ya, kalau kita sudah mengetahui makna bahwasanya Allah adalah al-ilah, al-ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Kemudian kita berdoanya kepada Allah, menyembelihnya adalah untuk Allah, bernazar karena Allah Subhanahu wa taala. Faqad arafta annahu Allah. Maka betul bahwasanya engkau memang sudah mengenal bahwasanya dia adalah Allah. Kenapa? Karena kita sudah memberikan haknya. Ya. Kalau kita kenal bahwasanya Allah adalah al-ilah, al-ma'bud yang diibadahi, yang disembah. Kemudian kita tahqiq, kita realisasikan ya dalam ketaatan kita, ibadah kita, kita berdoa hanya kepada Allah. Ya, bernazar hanya kepada Allah, menyembelih hanya untuk Allah. Dan dari ketaatan-ketaatan yang lainnya berarti benar bahwasanya kita sudah mengetahui ya makna Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fa in da'auta makhluqan, tetapi kalau engkau berdoa, berdoanya kepada makhluk, ya, thayyiban au khabithan, apakah makhluk itu baik atau jelek? Au dabahta lahu, atau engkau menyembelih untuk makhluk? Au nadarta lahu, atau engkau bernadar untuk makhluk? Faqad za'anta annahu huwallah. Ya, maka engkau telah mengklaim bahwasanya makhluk tersebut adalah Allah. Ya, kenapa? Ya karena kamu kenapa berdoa kepada dia, meminta kepada dia, menyembelih untuknya, bernazar untuknya? Oh enggak, aku tidak mengatakan dia Allah. Ya kalau tidak mengatakan dia Allah, kenapa kamu berikan yang menjadi hak Allah kepada dia? Berikan yang apa menjadi hak Allah kepada Allah, jangan kepada makhluk. Ya. Suka atau tidak suka dia berarti sudah menganggap itu adalah Allah yang diibadahi, yang disembah. Ya. Faman arafa annahu qad ja'ala shimsan aw taj burhatan min umrihi wallah. Ya, perhatikan ini. Barang siapa yang mengetahui bahwasanya dirinya, nah sekarang kembali kepada diri-diri kita. Kembali kepada diri-diri kita. Ya, menjadikan ja'ala simsan autad. Ini contoh. Dua orang yang disebutkan di sini, ama simsan fahuwa Muhammad bin Simsan kana lahu aulad. Taib, intinya yang dituhankan ini, yang dijadikan, dikultuskan. Begitu juga taj. Ya. Diklaim bahwasanya dia adalah sebagai wali, mendatangi taj ini untuk menunaikan hajat mereka. Nah sekarang seorang ya, faman arafa annahu qad ja'ala simsan taj ya burhatan min umrihi wallah, dia jadikan insan ini. Tad, ini contoh. Atau selainnya dari makhluk. Ya, burhatan min umrihi. Ya. Sekejap saja dari umurnya, dia jadikan itu adalah sebagai Allah. Maksudnya apa dijadikan sebagai Allah? Artinya dia beribadah kepada yang seperti ini, kepada makhluk. Apapun bentuk ibadahnya, apakah itu nazar, apakah menyembelih, apakah berdoa, apakah yang lainnya. Apakah tawakalnya, apakah takutnya dia. Ya. Arafa ma arafat banu Israel lama abadul idl. Falamma tabayyana lahum irta'u. Wa qalu ma dzakarallahu anhum. Walamma saqata fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu qalu la in lam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Maka dia akan mengetahui, dia akan merasakan apa yang dirasakan oleh Banu Israel ketika mereka menyembah kepada al-ijl, kepada anak sapi, patung anak sapi. Ya, ketika ditinggal oleh Nabiullah Musa. Ketika mereka paham, mereka jelas bagi mereka bahwasanya itu keliru. Ya, menjadikan selain Allah sebagai sesembahan, irta'u. Akhirnya mereka irta'u ayya khafun. Mereka takut. Ya. Dan mereka pun mengatakan, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka, ya, walamma saqata fi aydihim wa ra'aw annahum qad dallu, ya, ketika mereka sudah jelas saqata fi aydihi, ya, dan mereka melihat bahwasanya mereka sudah tersesat, ini salah, ini ternyata apa yang mereka lakukan ini salah. Mereka pun mengatakan, la illam yarhamna rabbuna. Seandainya Rabb kami tidak memberikan rahmat untuk kami dan tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin. Niscaya kami termasuk dari orang-orang yang merugi. Maka pahami, ya, bahwasannya yang berhak dijadikan sebagai Allah adalah Allah. Berhak dijadikan sebagai ilah, sesembahan adalah Allah semata. Jangan jadikan siapapun, apapun selain Allah, ya, sebagai ilah, sebagai ma'bud. Jangan menyesal sebagaimana menyesalnya Banu Israel ketika mereka menjadikan ijl, patung anak sapi, sebagai sesembahan mereka. Nih. Wa ammar rabbu fa ma'nahu al-malikul mutasarrif. Fallahu ta'ala maliku kulli syai'in wa huwal mutasarrifu fi. Adapun ar-rabb maknanya adalah al-malik al-mutasarrif. Penguasa, pengendali, pengatur. Fallahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menguasai segala sesuatu. Allah yang mengatur semuanya. Wa hadha haq, dan ini adalah hak, ini adalah sesuatu yang benar. Walakin aqarra bihi ubadul asnam alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita pahami, ya, yang perlu kita pahami bahwasanya makna ini pun diakui oleh para penyembah berhala, orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini nanti masuknya besok di Al-Qaidul Arba akan lebih jelas lagi. Ya, tentang kesyirikan yang terjadi pada masa dahulu. Bahwasanya mereka, orang-orang musyrikin, mereka mengakui, ya, mereka tidak mengatakan Al-Lat, mereka tidak mengatakan Al-Uzza, mereka tidak mengatakan mana. Siapa tiga yang kita sebutkan ini? Berhala-berhala terbesar mereka. Mereka tidak mengatakan berhala-berhala mereka itu yang menciptakan mereka, tidak. Mereka tidak mengatakan bahwasanya ya, berhala-berhala mereka ini yang memberikan rezeki untuk mereka, tidak. Yang mengatur kehidupan mereka, tidak. Sama sekali tidak. Ya. Bahkan mereka mengatakan Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menciptakan mereka, Allah yang mengatur semuanya. Ya. Dari mana? Ya kita akan baca ayatnya. Bukan dari kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayatnya. Ya. Walakin aqarra bihi ubadul asnam alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kama sebagaimana zakarallahu anhum fil Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang mereka di dalam Al-Qur'an. Fi ghairi mawdhi'in. Ya, bukan hanya pada satu tempat, tapi banyak tempat. Kaqaulihi ta'ala. Kita ambilkan satu saja. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala fi surat Yunus, pada surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul." Katakanlah. Katakan kepada siapa? Perintah kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengatakan kepada siapa? Kepada umat beliau. Ya, umat yang mana? Umat yang belum mau menjawab seruan beliau, seruan dakwah beliau. Katakan kepada mereka, "Mayyarzuqukum minas sama'i wal ard." Ya. Ila qawlihi faqul afala tattaqun. Baik. Ayatnya yang lengkapnya, qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku as-sam'a wal absar wa may yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa may yudabbirul amra fasayaqulunallah faqul afala tattaqun. Ya, katakanlah sekali lagi yang diperintahkan siapa? Rasulullah SAW. Katakanlah wahai Rasul, kepada siapa? Kepada umat beliau. Umat yang sudah beriman atau yang belum beriman, yang belum beriman. Ya, untuk menegakkan hujah atas mereka. Ya. May yarzuqukum minas sama'i wal ard. Siapa yang memberikan rezeki untuk kalian dari langit dan bumi? Ya. Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapa yang menguasai pendengaran dan penglihatan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti, siapa yang menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang menghidupkan dan mematikan. Apakah mereka menjawab Al-Lat? Apakah mereka menjawab Al-Uzza? Apakah mereka menjawab Manah, berhala-berhala mereka? Apakah mereka menjawab Hubal? Dari berhala-berhala mereka, dari berhala-berhala yang sekian banyak mereka tidak menyebutkan. Wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur perkara seluruh urusan ini? Fasayaqulunallah, mereka pasti akan menjawab Allah. Ya. Diakui oleh mereka, bukan tidak diakui, diakui oleh mereka. Yang menciptakan Allah, yang menghidupkan Allah, yang mematikan Allah, yang memberikan rezeki Allah, yang mengatur urusan Allah. Ya. Lalu kenapa kok mereka menyembah Allah? Mengapa mereka menyembah Al-Uzza? Mengapa mereka menyembah Mana? Tidak lain, tidak lupa, tidak bukan karena mengharapkan syafaat dari siapa yang apa sesembahan mereka ini, berhala-berhala mereka ini, mengharapkan sebagai wasilah, ya, sebagai perantara bagi mereka, antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini akan lebih jelas dibahas tuntas di kitab Al-Qaidul Arba. Ya, insyaallah besok. Tapi syahidnya di sini adalah bahwasanya demikianlah keadaan mereka, orang-orang musyrikin. Mereka mengakui rububiyah Allah, tetapi mereka masih menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Mereka beribadah kepada Allah, ya, orang-orang musyrikin beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada Allah. Apa buktinya? Buktinya ibadah haji. Ya. ibadah haji. Mereka melakukan ibadah haji atau tidak melakukan ibadah haji. Ya, bahkan orang-orang musyrikin, orang-orang Quraisy, bahkan siapa yang menjadi yang kehormatan untuk menjaga Ka'bah, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdul Muthalib. Ya. Ini kehormatan bagi mereka. Mengurus haji itu kehormatan. Tetapi selain mereka beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada berhala-berhala mereka. Qala faman da'a Allah fi tafriji kurbatihi wa qada'i hajatihi summa da'a makhlukan fi dalika. Perhatikan di sini. Barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk tafriji kurbatihi, ya, untuk memecahkan permasalahannya, kesulitannya, memberikan jalan keluar, untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya, dia berdoa kepada Allah. Tetapi juga dia da'a makhlukan, dia berdoa meminta kepada makhluk fidalika, pada perkara tersebut, khususan, ya, terlebih iniktarana bidu'aihi lil makhluk nisbatan nafsihi ila ubudiyatihi. Ya. Selain dia berdoa kepada makhluk, dia nisbahkan dirinya ila ubudiyatihi sebagai hamba dari makhluk tersebut. Nah, ini lebih bahaya lagi. Mislu qawlihi fi du'aihi fulanun abduk. Misal, semisal perkataan dia di dalam doanya, ya, fulan, ya, hambamu. Nah, ini hambamu ini hambanya siapa? Harusnya kepada siapa? Kepada Allah. Fulan hambamu ya Allah. Ya, bukan Abdul Ali, bukan hambanya Ali, bukan hambanya Nabi, Abdul Nabi, Abdul Zubair, bukan hambanya Zubair. Ya. Faqad aqarra lahu birububiyatihi. Ya, maka dia telah, selain dia, ya, kalau sudah menisbahkan, ya, misalnya dia mengatakan, ya Ali abduka, wahai Ali hambamu, memohon padamu. Nah, misalnya demikian. Ya. Ya Zubair abduka fulan. Ini bukan saja dia telah melakukan kesyirikan pada perkara uluhiyah, dia meminta berdoa kepada selain Allah, tapi juga ada bentuk kesyirikan dalam perkara rububiyah dengan mengatakan abduka tadi. Ya. Kenapa? Karena ab itu ada dua. Ya. Ab itu ada dua. Hamba, dia sebagai hamba yang artinya dia beribadah kepada yang dia nisbahkan kepada penghambaannya tersebut, kepada sesuatu tersebut. Atau, ya, kalau kita sebagai hamba Allah, apakah orang-orang kafir itu hamba Allah? Hamba Allah dari sisi mereka ciptaan Allah. Ya, dari sisi mereka ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala, dari sisi mereka makhluk Allah, ya, yang dikuasai oleh Allah, yang diatur oleh Allah, mereka hamba Allah. Tapi dari sisi, ya, peribadatan, penghambaan mereka, mereka bukan hamba Allah, mereka menghamba kepada syaitan. Ini harus kita pahami. Nah, kalau seorang menisbahkan dirinya, ta'bidu nafsihi ila ghairillah, dia mengatakan abdu fulan, abdu nabi, ya, maka dia sudah mengakui rububiyah untuk makhluk tersebut. Selain dia mengakui uluhiyahnya. Ya, ini maksudnya di sini. Faqad aqarra lahu birububiyyati wa fi birububiyyah. Ya, wa fi du'aihi Aliyan aw Zubair aw ghairahuma bidu'aihillahi tabaraka wa ta'ala wa iqrarihi lahu bil ubudiyyah. Ini maksudnya tadi. Ya, kalau seorang itu, kesimpulannya, ya, seorang itu ya menisbahkan dirinya sebagai hamba, abd, dari makhluk-makhluk Allah, bukan hanya penghambaan dari sisi uluhiyah, artinya dia beribadah kepada makhluk tersebut, tapi penghambaan dari sisi rububiyah, berarti dia mengakui bahwasanya ada no, bahwasanya hamba yang dia jadikan, makhluk yang dia jadikan penisbatan dirinya kepada dia, misalnya dia katakan abdun nabi, berarti di situ ada keyakinan bahwasanya nabi ada no, apakah mengendalikan dirinya, mengatur rezekinya, itu seperti itu. Ya, ini kalau kita sudah pelajari tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, insyaallah mudah untuk dipahami. Qala wa fi du'aihi aliyan awi zubaira awi ghairahuma bi du'aihi illaha tabaraka wa ta'ala wa iqrarihi lahu bil ubudiyah liyati lahu bi khair aw liyasrifa anhu sharran ma'a tasmiyati nafsihi abdan lahu faqad aqarra lahu bir rububiyah wa lam yukirra lillahi bi annahu rabbil bi annahu rabbul alamin kullihim bal jahada ba'da rububiyatihi. Artinya dia kalau menisbahkan dirinya sebagai hamba fulan, berarti dia tidak sepenuhnya merealisasikan firman Allah alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, rabbil alamin, rabb semesta alam, rabb seluruh alam, seluruh makhluk adalah ya marbub, diciptakan oleh Allah, diatur oleh Allah, dikuasai oleh Allah. Kalau seorang mengatakan dirinya hamba nabi, berarti dia menjadikan bagi nabi sesuatu dari rububiyah yang hanya dimiliki oleh Allah. Dia mengingkari sebagian dari rububiyah Allah dia berikan kepada nabi. Ya. Farahimallahu abdan nasaha nafsahu wa tafattan li hadhihi almuhimmat wa sa'ala an kalami ahli alilmi wa hum ahlus siratil siratil mustaqim hal fassaru surata bihadza am la. Maka semoga Allah merahmati seorang hamba yang menasihati dirinya, mengharapkan kebaikan pada dirinya, dan dia jeli terhadap perkara yang penting ini. Dia bertanya dari kalamnya ahlul ilm, apakah ada yang mentafsirkan dengan seperti ini atau tidak. Artinya apa yang ditafsirkan oleh asy-syekh bukan dari diri beliau, tapi ini adalah tafsirnya al-mufassirin. Ya, dan tidak ada yang mentafsir ya selain misalnya bahwasanya seorang itu boleh mengakui atau beribadah kepada selain Allah, tidak ada yang demikian. Ya. Qala wa ammal malik fa sayatil kalamu alaihi insyaallahu taala wa dzalika anna qaulahu malik yaumiddin wa fil qiraatil ukhra malik yaumiddin fa ma'nahu inda jami'il mufassirin kullihim ma fasarahu Allahu fi qawlihi wa ma adraka ma yaumiddin summa ma adraka ma yaumuddin yauma la tamliku nafsin yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Adapun malik yaumiddin, dalam qiraah malik yaumiddin ya tafsirnya ditafsirkan oleh mufassirin ya di dalam surat al-infitar ini tadi, wa ma adraka ma yaumuddin, tahukah kalian apa itu yaumuddin, ya hari pembalasan, yaumul hisab, yaumul jaza, hari makhluk itu dihisab dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tahukah kalian apa yaumuddin, hari kiamat itu, hari di mana la tamliku nafsun, ya tidak ada jiwa pun yang menguasai jiwa yang lain sedikit pun. Wal amru yauma idzil lillah. dan seluruh perkara itu milik Allah pada hari tersebut. Ini tauhid atau bukan tauhid, nanti kita lihat. Ya, yauma la tamliku nafsun. Ada tiga nakirah. Yauma la tamliku nafsun, ada nafsun. Li nafsin. Ya. Syai'an, tiga. Didahului oleh nafi, semuanya umum. Ya, siapapun tidak menguasai siapapun sedikit pun dari makhluk. Artinya seluruh perkara kembali kepada Allah ketika itu. Urusan kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Pertolongan hanya dari Allah ketika itu, bukan dari wali fulan, bukan dari wali alan. Ya, bukan dari mereka yang mengatakan tenang. Kalian pokoknya tenang aja, kita ada orang dalam di akhirat nanti. Ya, ada yang mengatakan ini ada, jangan kira enggak ada orang-orang seperti ini. Ya. Tenang, aman, penting sama kita. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Ini makna malik yaumiddin, penguasa yaumiddin. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penguasa yaumiddin, hari pembalasan, dalam keadaan Allah Malik. Ya. Allah Al-Malik, penguasa, raja pada setiap waktu, pada setiap semuanya dikuasai oleh Allah. Tapi kenapa disebutkan khusus di sini yaumiddin? Karena pada hari kiamat sudah tidak ada lagi penguasa-penguasa yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini. Ya, yang mereka memiliki kesombongan karena kekuasaan mereka di bumi, sudah di akhirat sudah tidak ada lagi. Ya, terkadang yang rakyat mereka lebih baik dari penguasanya. Ya. Satu-satunya penguasa di hari kiamat adalah Allah Subhanahu wa taala. Seluruh urusan kembali kepada Allah. Jam berapa ini? Faman arafa tafsira hadhil ayah wa arafa anna tahsisa al-mulk bidzalikal yaum ma'annahu subhanahu wa ta'ala maliku kulli syai'in dzalikal yaum wa ghairihi dzalikal yaumi wa ghairahu wa arafa anna tahsis li hadhil mas'alah al-kabirah al-azimah allati bisababi ma'rifatiha dakhala al-jannah man dakhalaha wa bisababil jahli biha dakhala an-nar man dakhalaha. Ya, ini tauhid. Ya, barang siapa yang mengetahui tafsir dari ayat ini dan pengkhususan penyebutan al-mulk, penguasaan khusus pada hari tersebut sebagaimana kita sebutkan tadi. Karena sudah tidak ada lagi raja, tidak ada penguasa lagi, semua urusan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, arafa, dia akan mengetahui bahwasanya pengkhususan terhadap permasalahan ini, ada permasalahan yang kabirah, permasalahan yang agung, yang dengan sebab ini orang bisa masuk surga, orang bisa masuk neraka. Ya. Dari mana itu tadi? Kalau orang paham Malik Yaumiddin, dia tidak akan meminta kecuali kepada Allah. Kalau orang paham Malik Yaumiddin, seluruh urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fayalaha min mas'alatin law rahila ar-rajulu fiha aktsar min 20 sanah lam yuwaffiha haqqaha. Ya, fayalaha min mas'alah. Seandainya seorang itu menempuh perjalanan 20 tahun untuk membahas, memahami permasalahan ini, saya dia tidak akan memenuhi haknya. Artinya apa? 20 tahun itu waktu yang sedikit untuk memahami masalah tauhid dengan benar dan tidak ada ruginya sama sekali. Kenapa urusannya surga atau neraka ini? Salah kita, neraka akibatnya. Ya. Malik Yaumiddin. Ya, beliau mengatakan kalau kita baca ini saja berulang-ulang pahami Malik Yaumiddin, Malik Yaumiddin dengan tafsirnya tadi. Wa ma adraka ma yaumuddin, wa ma adraka ma yaum, ma adraka ma yaumuddin. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Kita paham seluruh perkara hanya milik Allah Subhanahu wa taala, bukan siapapun apapun. Maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mampu menyelamatkan kita kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik. Fa'aina hadal makna wal imani bihi wal imani bima sarraha bihi al-Qur'an ma'qawlihi ya Fatimah binta Muhammad la ugni anka minallahi kaya. Ya, dibandingkan Malik Yaumuddin dengan perkataan Rasulullah SAW, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anaknya Muhammad. Siapa Fatimah? Putri beliau. La ugni anka minallahi kaya. Aku tidak bermanfaat sedikit pun bagi engkau di sisi Allah. Rasulullah yang mengatakan demikian tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa menolong anaknya sendiri di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kembali kepada Allah. Lalu bagaimana ini dengan qaul sahibul burdah? Ya, perkataan sahibul burdah yaitu Al-Buwaisiri yang dia mengatakan walan yadiqa Rasulullah jahakabi idzal karimu tahalla bismin muntakim. Fa inna li dhimmatan minhu bi tasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bi dhimami in lam yakun fi ma'adi akhidan bi yadi fadlan wa illa faqul ya zallatal qadami. Ya, Al-Buwaisiri. Ya. Yang dia mengatakan ya akramal khalqi mali man aludzu bihi siwaka inda hululil hadisil umami. Baik, kita ambil sahihnya saja. Ya, pada yang disebutkan oleh al-muallif di sini dia mengatakan intinya dia memiliki hak. Kenapa? Karena dia berunang Muhammad. Sebagaimana Rasulullah SAW Muhammad, dia memiliki Muhammad. Berarti dia memiliki hak lebih besar daripada yang lainnya. Ya. Untuk ya mendapatkan pertolongan dari Rasulullah SAW pada hari kiamat. Seandainya beliau tidak menolong pada hari kiamat tersebut, faqul ya zallatal qadami, celaka dia. Perhatikan, dia menyandarkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dengan keagungan kedudukan beliau di sisi Allah, makhluk yang dicintai, paling ya utama. Tidak ada yang meragukan itu, tapi di sisi lain beliau adalah makhluk yang sama-sama seperti kita, makhluk abduhu wa rasuluh. Tidak memiliki hak. Tidak memiliki hak dari perkara rububiyah. Dari perkara uluhiyah. Beliau yang berkata, ya Fatimah binta Muhammad, la ugni anki. Anki ahwa, bukan angka. Anki minallahi syai'a. Aku tidak bermanfaat sedikit pun. Ya. Untukmu di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya, manfaat semuanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Malik yaumiddin. Ini maknanya. Falyata'ammal an-nasihu li nafsihi hadhihi al-abyad wa ma'naha. Wa man futina biha minal ubbad. Wa minal ibad. Wa miman yadda'i annahu minal ulama. Wa akhtaru tilawataha ala tilawatil Qur'an. Maka hendaknya seorang yang nasihu li nafsihi memperhatikan bait-bait ini dan maknanya. Menyandarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, maka dia akan celaka. Kalau tidak ditolong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Kemana Allah subhanahu wa ta'ala? Ya. Oh, berarti engkau tidak menghormati Rasulullah. Bukan begitu cara menghormati Rasulullah. Bukan begitu cara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan la ugni anki minallahi syai'a itu Rasulullah kepada putrinya sendiri. Siapa yang lebih berhak untuk mendapatkan pertolongan kalau kita mau bandingkan? Orang yang tidak kenal atau putri kita? Kalau kita bisa menolong. Ya, Ibrahim alaihissalam. Ya, ketika bapak beliau azar masuk ke dalam neraka meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam. Urusan semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang terfitnah dengan baik-baik yang seperti ini? Mengklaim dirinya ulama tapi lebih memilih membaca ini daripada membaca Al-Qur'an. Sallallahu alaihi wasallam. Hal yajtami fi qalbi 'abdi tasdiq. Hal yajtami'u fi qalbi 'abdin at-tasdiqu bi hadhihi al-abyad wa at-tasdiqu bi qawlihi yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yauma idil lillah wa qawlihi ya fatimata binta wa fatimatu binta muhammad la ugni anki minallahi shay'a la wallah la wallah la wallahi illa kama yajtami'u fi qalbihi anna Musa sadiq wa anna Fir'auna sadiq wa anna Muhammadan sadiqun 'alal haqq wa anna Abu Jahal sadiqun 'alal haqq wallahi mastawaya wa lan yatalaqiya hatta tasiba mafariqul ghurbani. Maka apakah akan terkumpul di dalam hati seorang hamba tasdik pembenaran terhadap bait-bait ini, menyandarkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di satu sisi dia membenarkan firman Allah, yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru ma idzin illa. Dia mengakui bahwasanya ya seluruh perkara pada hari kiamat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun la tamliku nafsun. Siapapun dia, bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki nafsin, la tamliku nafsun li nafsin. Siapapun tidak bisa dikuasai oleh Rasulullah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak memberikan syafaat uzma, apa yang beliau lakukan? Langsung memberikan? Kan tidak. Beliau sujud, beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, baru diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Muhammad, ya irfa ra'sak, ya, dan seterusnya. Meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Ya. Apa yang dikatakan oleh para anbiya, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, ketika mereka didatangi oleh orang-orang yang ada di mauqif, di padang mahsyar, untuk dimintakan syafaat dari mereka, nafsi-nafsi, ya, sendiri-sendiri, sudah, enggak ada. Sallallahu alaihi wasallam. Nah sekarang orang meyakini ayat ini, tapi meyakini bait ini juga. Penyandaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Kemudian meyakini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, ya Fatimah binta Muhammad, la ugni anki minallahi syai'a. Bisa enggak terkumpul dalam hati seorang? Dia yakin ini, sesuatu yang bertolak belakang. Sebagaimana orang meyakini bahwasanya Musa benar, Firaun juga benar. Bisa enggak kira-kira? Ima dia mengakui Firaun benar, dia jelas kafir, atau dia mengakui Musa yang benar? Ya, enggak ada. Musa benar, Firaun ya benar juga lah, enggak ada istilah kayak gitu. Atau mengatakan Rasulullah benar alal haq, kemudian mengatakan Abu Jahal benar alal haq, enggak ada, enggak bisa. Ya, ima dia mengakui bait ini alal haq, atau dia mengakui ayat ini yang benar. Antara dua. Tidak mungkin terkumpul pembenaran, ya, dari dia mengakui bait benar, kemudian ayatnya juga benar, tidak mungkin. Faman arafa hadhil masalah wa arafa al burdah, waman futina biha arafa ghurbat al Islam, wa arafa an al adawata wastihlala dima'ina wa amwalina wa nisa'ina laysa inda takfiri wal kital, bal humul ladina bada'una bit takfiri wal kital. Ya, maka barang siapa yang memperhatikan masalah ini, mengetahui masalah ini, dan mengetahui tentang al-burdah ini, yaitu bait-bait al-burdah dari al-Buwaisiri ini, ya, dan dari mereka yang terfitnah darinya, maka dia akan mengetahui gurbatal Islam, asingnya Islam saat ini, Islam yang hak, dan mengetahui bahwasanya permusuhan dihalalkannya darah-darah kami, ya, harta kami, ya, bahkan istri-istri kami, bukan karena kami mengkafirkan atau memerangi mereka, tapi bahkan mereka yang mendahului, ya, memerangi dan mengkafirkan. Bal inda qawlihi fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, ketika didakwahkan tauhid, ketika dikatakan bal falatad umma Allah ya ahada, jangan kalian berdoa kepada Allah, ya, kepada selain Allah, bersama Allah kalian berdoa kepada Allah dan berdoa kepada selain Allah, jangan, Berdoa hanya kepada Allah semata. Wa inda qawlihi ulaika alladziina yad'uuna yabtaghuuna ila rabbihimul wasiilah ayyuhum aqrab. Dijelaskan ayat ini. Ya, tentang tauhid, mereka orang-orang yang dahulu ya, mereka ini menjadi wasilah ya, atau diseru selain daripada Allah. Ada yang mengatakan Isa dan ibunya Maryam, ada yang mengatakan jin-jin yang kemudian masuk Islam. Mereka juga mencari, mereka juga mencari al-wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala, jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qawluhu lahu da'watul haq wal ladina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi syai. Hanya milik Allah lah da'watul haq, dan yang selain Allah, yang mereka doa selain Allah tidak menjawab sedikit pun, tidak memenuhi sedikit pun. Artinya al-ayah fahadihi ba'dul ma'ani fi qawlihi malik yaumiddin. Ketika seorang itu ya mendakwahkan tauhid, mengajak seorang meninggalkan kesyirikan ya, untuk memenuhi hak Allah, untuk diibadahi, mentauhidkan Allah, itulah yang menjadi sebab permusuhan. Ya, itulah yang menjadi sebab permusuhan. Ya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Fahada ba'dul ma'ani fi qawlihi malik yaumiddin bi ijma'il mufassirin kullihim wa qad fassaraha Allah subhanahu fi surati idza sama'u fatarat kama qaddamtu laka. Ya. Dan inilah sebagian ma'ani dari makna Malik Yaumiddin, penguasa hari pembalasan. Artinya lau yaumalat tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idin lillah. Ya, ditafsirkan dalam surah Al-Imtar. Tidak ada satu jiwa pun menguasai jiwa yang lain, sedikit pun tidak ada pada hari tersebut. Wal amru yauma idin, seluruh perkara pada hari itu ya lillah, kembali kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Wallahu taala alam. Udah capek, antum capek, ana capek. Nanti bingung mau ngomong apa lagi. Baik. Ya, kita selesai dari Malik Yaumiddin. Ya, insyaallah sekarang udah jam 9 pas. Kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah pada waktu lain, ada kesempatan lain, kita lanjutkan. Silakan kalau ada satu atau dua pertanyaan, bikin tas dengan tulisan ya. Alhamdulillah, nggak ada yang tanya, insya Allah paham semua. Naktafilah huna, semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita semua dan juga memacu kita untuk memahami dengan benar makna-makna tafsir-tafsir dari Al-Quran. Apalagi hal-hal yang membantu kita sebagaimana dimaksudkan dari awalnya dari risalah ini, membantu kita untuk khusyuk, menghadirkan hati-hati kita di dalam salat-salat kita, memperbaiki salat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi salat yang benar, salat yang mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, salat yang diterima, salat yang mendapatkan pahala yang demikian banyak, salat yang